Sekarang masalah sholat berjamaah dan sholat jumat. Berarti kan sudah jam. Kita harus tahu yang kita harus yakini sholat jumat dan sholat berjamaah. Sholat jumat dan sholat berjamaah termasuk syiar Islam yang paling besar. Syiar apa syiar bahasa anaknya? Syiar itu apa sih bahasa anaknya? Mudahnya syiar itu simbol. simbol yang besar di dalam agama Islam. Dan simbolnya nampak. Salat Jumat dengan salat berjamaah simbolnya nampak. Di mana dikumandangkan azan di seluruh Indonesia. Kemudian saat serempak seluruhnya salat di masjid-masjid masing-masing. Ya, tidak terjadi di negeri-negeri kafir. Di Amerika, di Inggris, Perancis, di Jerman, di Cina, Jepang, di negara-negara kafir tidak ada syiar-syiar Islam yang zahir yang nampak seperti ya. Indonesia nampak salat Jumat, nampak di seluruh masjid diadakan salat Jumat. Ya, poin yang pertama, masalah salat adalah syiar terbesar. Salah satu tanda bahwa negeri tersebut adalah negeri Islam, biasanya ulama kita beri patokan masih ada azan. Dan syiar-syiar apa simbol-simbol Islam yang nampak masih ada. Salat Idul Fitri, Idul Adha, masih ada puasa, masih ada salat di negeri Islam. Ini sebagian ulama mengatakan tanda negeri Islam adalah tanda-tanda syiar yang nampak tadi. Jadi Indonesia termasuk negeri Islam. Indonesia bukan negeri kafir. Makanya menyimpang orang-orang yang mengatakan Indonesia negeri kafir, presidennya kafir, rakyatnya pun kafir, makanya boleh dibom dan dibunuh. Yang orang-orang yang ngebom di sana sini, karena akidahnya sudah rusak. Dia mengatakan halal darahnya orang-orang yang sudah kafir. Termasuk para pendukungnya, sapam-sapamnya, polisi-polisi ini. Semuanya sama. Karena mendukung presiden yang kafir. Nah itu kalau akidah sudah menyimpang, itu baik. Jadi syariat, apa ya, syiar, simbol terbesar dalam Islam adalah sholat Jumat dengan sholat berjamaah. Kemudian bagi orang yang sholat berjamaah, orang yang sholat berjamaah di belakang imam yang keadaannya mastur, keadaannya tidak diketahui, ini orang ini sudah kafir atau tidak? Imamnya keadaannya dan kita ketahui. Kita tahu dia orangnya awam, orangnya tidak pernah belajar agama. Tapi kita tidak tahu secara pasti dia telah kafir atau tidak. Apa hukum sholat di belakangnya? Sah. Kalau kita tidak tahu, ini namanya orang yang masturun. Orang yang tertutup. Keadaannya tertutup dan tahu. Dan diketahui secara pasti dia kafir atau tidak. Kita pun tidak pernah melihat dia terang-terangan nyembah kubur. Terang-terangan dia berdukun. Berarti dia masih mastur. Jelas ya? Keadaannya masih tertutup. Sholat kita di belakangnya masih sah. Nah, kalau kita meninggalkan sholat berjamaah bagi yang laki-laki, atau meninggalkan sholat Jumat dengan alasan orangnya tidak tahu itu kafir atau tidak. Dengan alasannya ya, maka ia disebut bid'ah dalam agama. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Amalan seperti ya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Kita meninggalkan ngabitan dan sholat berjamaah, wah aku imamnya masih ragu tuh dia tuh bid'ahnya kafir kedaan. Nah, masih mastur kan? Kalau alasannya meninggalkan sholat berjamaah karena imamnya masih belum jelas keadaannya, ia perbuatan bid'ah dalam agama. Tidak pernah diajarkan oleh Islam. Hukum asalnya, kalau imamnya mastur, tertutup keadaannya, tidak dipahami, sholat kita hukum asalnya sah. Tetap kita sholat di belakang imam yang masturun haluhu, imam yang tertutup keadaannya. Kedua, hukum sholat di belakang imam yang jelas-jelas imamnya melakukan banyak perbuatan bid'ah di dalam agama. Bid'ah. perbuatan bid'ah yang belum sampai kepada derajat syirik. Sekarang, apa hukum sholat di belakang imam yang melakukan perbuatan bid'ah mengada-ngada? Banyak amalan-amalan yang tidak disyariatkan dilakukan. Tapi bid'ahnya belum sampai derajat syirikan. Apa hukumnya? Hukumnya hukum asalnya kita tidak boleh sholat di belakang imam yang melakukan bid'ah selama masih ada masjid lain untuk kita sholat, yang masjidnya selamat dari imam-imam yang berbuat bid'ah. Kalau masih ada masjid lain dan kita masih bisa pergi ke masjid dia, waktu masih mencukupi itu sholat berjamaah, dia sholat di masjid lain. Hukum asalnya dan boleh sholat ke belakang imam yang menampakkan kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah di dalam agama. Karena bentuk kita sholat di belakang imam yang melakukan bid'ah, ia adalah bentuk dukungan. Setuju. Jadi kata setuju kita terhadap imam-imam tersebut. Ini poin-poin yang kedua. Dengan catatan tadi, ada masjid lain untuk kita sholat. Cuma sholat kita di belakangnya sah enggak? Sah. Cuma hukumnya itu dibenci. Dibenci hukumnya. Bid'ah dalam sholat ya contohnya. Bid'ah-bid'ah biasanya dalam sholatnya diperselisihkan, contohnya masalah melafadzkan niat sholli fardho maghribi, sholli fardho zuhri, sholli fardho isya'i, makmuman, melafadzkan niat kan, melafadzkan niat itu diperselisihkan. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang tidak disyariatkan. Mazhabnya Syafi'i memang mengatakan menganjurkan untuk diucapkan niat. Cuma niatnya kan amalan, amalan hati. Secara umum masjid-masjidnya betul. Bid'ah-bid'ah yang dilakukannya, bid'ah-bid'ah yang diperselisihkan. Contoh, nah kalau masalah doa, doa bersama dengan salam-salaman, ayat bid'ah. Tapi ia kan di luar sholat. Yang di dalam sholat biasanya secara umum sama. Cuma yang jadi masalah biasanya Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya kalau salahnya fatal, bisa batal sholat. Ini Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tadi kita kalau ada pilihan bisa milih masjid yang lain. Nah, kalau tidak ada pilihan, imamnya itu tidak ada pilihan. Yang ada sami semuanya derajat imamnya itu. Level imamnya sami, hafalannya sami, bacaannya sami, keyakinannya pun sami. Bahkan ada yang ada di masjid lain pun yang lebih buruk imam-imam. Lebih parah kalau dibandingkan baca Al-Fatihahnya berantakan. Makanya tidak boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Tetap kita harus sholat berjamaah di belakang imam. Jelas sih? Yang pertama tadi, sholat di belakang orang yang tertutup halnya masih tersembunyi. Sah tidak sholatnya? Sholatnya sah. Kalau kita meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan orangnya belum jelas, itu perbuatan bid'ah dalam agama. Nah, kita yang melakukan bid'ah. Yang kedua, kita tahu dia berbuat bid'ah, tapi tidak sampai derajat kufur, syirik, tidak sampai. Hukum sholatnya kita di belakangnya asalnya tidak boleh. Kalau kita bisa milih masjid yang lain. Kalau kita tidak bisa milih masjid yang lain pun lebih parah, maka kita tetap sholat belakang, belakangnya. Dan dia dimaafkan, ada keringanan. Karena tidak ada masjid yang lain, sama semuanya kan. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga, imamnya kita tahu dia berbuat syirik, dia berdukun. Dia pernah berdoa kepada kuburan. Dia meyakini akidah-akidah yang kufur. Kita tidak boleh sholat di belakang. Kenapa ya? Karena berdasarkan keyakinan kita, sholatnya tidak sah. Tapi kita tidak ponis dia orang kafir, bukan. Itu ponis berdasarkan keyakinan. Keyakinan kita meyakini orang itu telah berbuat kufur dalam agama, sholatnya tidak sah. Adapun kita hukumi dia sebagai orang kafir, tidak boleh. Paham ya? Kita menghukumi secara keyakinan. Ini orang telah berdukun, ini kafir dia. Tapi keyakinan kita, tahu orang kafir, bukan. Bukan kita ponis. Untuk memponis seseorangnya butuh tapi penjelasan lebih dalam. Harus disebutkan dalil-dalil kepadanya sampai dia paham. Jelas? Nah, berarti ya masalah sholat, selesai masalah sholat ya. Sekarang masalah baru. Bagaimana cara terpilihnya seorang imam, seorang pemimpin yang sah, yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Bagaimana proses pemilihannya? Nah, sekarang kita ya, bahas proses pemilihannya. Satu, tatkala seluruh kaum muslimin ijma' sepakat mengatakan bahwasanya dialah pemimpin. Seluruh kaum muslimin ijma' sepakat menunjuk bahwasanya dialah pemimpin kaum muslimin. Kalau kita tanya rakyat Indonesia seluruhnya, jawabannya apa? Jawabannya siapa pemimpinnya? Pak Jokowi. Ayolah namanya kata sepakat. Jadi sudah jelas, pemimpin kita yang sah adalah Pak Presiden. Yang pertama, seluruh kaum muslimin sepakat pemimpin mereka adalah beliau. Nah, ini terjadi ketika zamannya Abu Bakar. Seluruh sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak seluruh sahabat, tapi orang-orang yang sebagai wakil-wakil dari masyarakat tertentu. Sebagai wakil-wakil itu namanya halul aqdi wal dzul halli wal aqd namanya. Orang-orang yang mewakilkan para masyarakat, para penduduk. Nah orang-orang pilihan misalnya orang 10 diwakilkan oleh penduduk orang 10 kan. Kemudian orang 10 ya baiat. Baiat artinya salam. Salam kepada pemimpin kami, angkat engkau sebagai pemimpin kami. Ini namanya baiat. Tapi enggak dilakukan oleh seluruh masyarakat. Cuman orang-orang perwakilan tertentu yang menunjuknya. Ayah juga sah. Sah. Sebagaimana Umar bin Khattab menunjuk siapa? 6 orang sahabat untuk berdiskusi. Tapi di antara kalian yang menjadi pemimpin. Kemudian semuanya yang lain mengundurkan diri, satu orang ditunjuk yaitu Utsman bin Affan. Jadi kesepakatan berapa orang ya mewakili seluruh kesepakatan penduduk. Ayo juga sah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, khalifah yang sebelumnya langsung nunjuk idung, tapi pengganti seterusnya. Misalnya bapaknya, nanti yang menggantikan aku adalah anakku sebagai khalifah. Jelas? Ayo juga sah. Bagaimana Saudi sistemnya seperti ya. Ini dari bapaknya kemudian ada cadangan namanya waliul ahad namanya cadangan. Cadangan dari raja ketika dia wafat langsung dia diangkat jadi raja setelahnya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat menggulingkan. Berperang, dia kan berontak kudeta. Kemudian presiden yang ada sekarang langsung tumbang. Gugur, yang kudeta ini muncul, menang. Nah, ia juga, kalau sudah menang dan dia sudah menguasai suatu daerah atau suatu negara, maka dialah jadi pemimpin yang sah. Paham ya? Nah, kalau terjadi peperangan dan yang kudeta yang menang, dia jadi pemimpin yang sah. Cuma sebelum dia menang, kita wajib memerangi dia kalau pemerintah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang yang kudeta tersebut. Paham ke? Nah, orang-orang yang menang kudeta, menggulingkan pemimpin yang ada, kemudian dia menang, hukumnya apa? Sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain, wajib kita mendengar dan taat selama perintah tersebut bukan di atas maksiat. Dan kita haram untuk khuruj, haram untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Baik dengan pedang kita secara zahir, dengan ucapan kita di medsos, atau kita turun demo, atau cuma dengan pemikiran. Pemikiran cuma kita duduk di rumah, tapi kita mengatakan, enggak masalah kok. Nah, itu secara pemikiran namanya. Ya, orang-orang yang khurut, khawarij secara pemikiran. Selesai ya. Berarti bagaimana proses terpilihnya seorang pemimpin yang sah. Satu, pemimpin sebelumnya menunjuk langsung orang yang dia tunjuk sebagai pengganti. Yang kedua, seluruh masyarakatnya sepakat untuk menunjuk dia sebagai pemimpin. Yang ketiga, ada perwakilan dari masyarakat. Yang keempat, dia menang dari kudeta atau berperang. Ini sama semuanya. Empat jenis terpilihnya pemimpinnya sama. Hah? Nomor satu, yang Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya setelahnya. Nah sekarang, kalau sudah terjadi pemimpin yang sah dan kita wajib taat, ini namanya jamaah secara badan, ya kan? Nah, jamaah secara badan, bagaimana cara kita bersikap? Kita tidak boleh berperang sesama kaum muslimin. Misalnya terjadi peperangan sesama kaum muslimin, kita mending duduk di rumah. Kalau tidak bisa duduk di rumah, kita tinggal di gunung. Al-qa'idu khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Al-qa'im khairun minal masi. Orang yang berdiri diam lebih baik daripada orang yang berjalan mendekati fitnah. Wal masi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari betul-betul ingin masuk ke dalam fitnah. Nah, kalau terjadi fitnah peperangan di antara sesama kaum muslimin, sesama orang Islam, dan kita tidak tahu statusnya apa, kita mending duduk di rumah, tinggal di gunung. Bagaimana terjadi kerusuhan Kalimantan Barat, antara Melayu, Dayak, dan Madura. Ini peperangan antara kaum muslimin. Kalaupun ada orang kafir tidak masalah kalau dia mati. Tapi kalau kaum muslimin, haram. Berperang sesama kaum muslimin hukumnya haram. Jelas? Nah, kalau sudah ada negara yang sah, kita haram berperang sesama kaum muslimin. Ini poin pertama. Poin yang kedua, yang boleh kita perangi adalah orang yang memberontak. Orang yang kudeta. Kalau bahasa Islam namanya, kalau bahasa Islam namanya bughat. Orang yang kudeta atau memberontak namanya bughat. Jelas? Kalau dia bughat, atau yang kedua, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya. Kemudian, pemerintah yang sah memerintahkan untuk memerangi mereka berperang. Berperang dengan senjata, melawan bughat yang kudeta. Atau orang-orang yang berbuat bid'ah, atau ahli syubhat. Maka tugas kita memenuhi ajakan pemerintah untuk berperang. Dan ini termasuk jihad. Dan tidak masalah membunuh mereka. Jelas? Walaupun dia masih muslim, kalau dia bughat, kudeta, memberontak kepada pemerintah yang sah, ingin menggulingkan pemerintah, kemudian pemerintah memerintahkan kepada kita perangi mereka, yang kita wajib turun perang bagi yang mampu, dan ini hukumnya jihad. Dan kita boleh membunuh bughat-bughat tersebut. Tapi kalau dia sudah lari dari medan tempur, lari, mungkin kabur kemana, kira, tidak boleh dikejar. Kalau dia mati dibunuh, barang hartanya tidak boleh jadi rampasan perang, kemudian istri-istrinya tidak boleh jadi tawanan. Beda hukumnya dengan berperang dengan orang-orang kafir. Kalau berperang dengan orang kafir, hartanya jadi rampasan perang, istri-istrinya atau keluarganya jadi tawanan. Nah, beda. Bughat, kita perangi orang-orang yang buat. Kalau dia mati, tidak masalah, dibunuh. Membunuh bughat ini dapat pahala. Nah, dalam hadis-hadis yang ada datang, orang yang mempertahankan hartanya, mempertahankan darahnya, mempertahankan kehormatan dan keluarganya, kemudian dia mati mempertahankan hal tersebut, maka dia termasuk syahid. Kita datang, kemudian rumah kita dirampok, kita mempertahankan harta kita kan, mempertahankan keluarga kita yang mau dilukai kan, kemudian kita berperang dan kita mati dengan niat kita ikhlas tadi kan, dia mati syahid. Jadi kalau kita dizalimi, kemudian diperangi, mau dibunuh, kita membela diri dan dia mati syahid, orang yang membela diri tersebut. Cuman masalah nyawe masalah yang besar dalam Islam. Nabi Muhammad mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, lenyapnya dunia seluruhnya lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa orang yang beriman. Ini menghilangkan satu nyawa orang yang beriman itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada hilangnya seluruh bumi, seluruh dunia hilang, itu lebih ringan bagi Allah daripada satu orang muslim yang mati terbunuh di tangan kita. Makanya masalah yang riskan, kita berdoa aja kepada Allah mudah-mudahan dan mendapat ujian yang seperti. Intinya tadi kalau terjadi peperangan sesama kaum muslimin, kita tidak tahu usul asalnya, ya kita diam di rumah, tidak usah ikut campur. Tapi kalau pemerintah ada bukot, ada pemberontak, dan pemerintah memerintahkan kita untuk berperang, ya orang yang mampu tetap ikut berjihad melawan para pemberontak atau bukot. Bukotnya hukumnya dipotong kaki dan tangannya, silang-seling, kemudian disalib. Ini hukum bukot.